بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanillah wa iyakum, baik hadirin jamaah masjid raya Cipaganti di jalan Cipaganti Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, juga para pendengar melalui streaming, baik streaming Radio Raja Bandung ataupun Al-Bayan Cianjur, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab sholat Jumat, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis tentang khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertelekan atau bersandar ke tongkat atau ke busur. Kita masuki bab baru, bab sholatul khawf, bab sholat khawf. Sholat khawf artinya sholat karena takut. Judul bab ini, bab sholatul khawf, disebut bab idhafatus syai ila sababihi bi'itibari sifatihi la bi'itibari asli masyru'iyatihi. Bab ini adalah bab diidhafatkannya sesuatu kepada sebabnya. Diidhafatkan itu disandarkan. Salatul khauf, sesuatu yang dimaksud di sini adalah salat disandarkan kepada khauf yang menjadi sebab. Salatul khauf artinya salat yang disebabkan karena takut. Dan yang dibahas adalah kaifiatnya atau tata caranya, bukan asal dari disyariatkannya. Yang dimaksud dengan sholat khauf adalah tata cara sholat fardu ketika mengalami rasa takut, bukan sholat tersendiri yang disebabkan karena takut. Begitu takut lalu sholat takut, bukan begitu. Sholat khauf bukan seperti sholat tahajud, sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid, bukan. Kalau tahajud atau qiyamul lail itu sholat tersendiri. Sholat duha, sholat tersendiri. Sholat khusuf atau khusuf, sholat gerhana itu juga sholat tersendiri yang berdiri sendiri. Demikian juga sholat tahiyatul masjid ataupun sholat syukrul wudhu. Ya, itu sholat tertentu yang disebabkan karena wudhu. Sholat tahiyatul masjid, sholat tertentu yang disebabkan karena menghormati masjid ketika masuk masjid. Sholat khusuf dan khusyuf atau sholat gerhana, sholat khusus yang dilakukan karena ada gerhana. Itu disebut bi'itibari asli masyru'iyatihi, dari aspek asal disyariatkannya. Tapi khusus sholat khauf bukan sholat khusus karena mengalami rasa takut. Bukan begitu takut sholat dua rakaat, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah sholat fardu karena dalam keadaan takut. Tata cara sholat fardu karena mengalami rasa takut. Ini yang kemudian disebut idhafatus syai ila sababihi bi'tibari sifatihi. Jadi menyandarkan sesuatu kepada sebabnya dari aspek tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya yang spesial, yang berbeda. Sholat fardu ketika mengalami rasa takut, maka tata cara sholatnya berbeda dengan tata cara sholat fardu dalam keadaan aman. Inilah yang akan kita bahas. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, salatul khauf bi'tibari sifat, amma al-aslu fahiyya masyru'iyatun walau biduni. Yang dimaksud salat khauf atau salat takut adalah salat fardu dalam keadaan takut dari aspek tata caranya. Adapun asal pensyariatannya, maka tetap sholat fardu disyariatkan walaupun tidak dalam keadaan takut. Sholat yang lima waktu, mau dalam keadaan takut, mau tidak takut, tetap wajib, tetap harus dilaksanakan. Tapi ada perbedaan tata cara pelaksanaan ketika normal dan ketika dalam keadaan takut. Anna hadha sabab sababun likauniha ala hadis sifat. Adapun sebab adalah menjadi sebab berubahnya tata cara atau sifat sholat. Dan sebab ini ya ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim, diperkuat dengan keterangan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mensyariatkan tata cara salat khusus ketika dalam keadaan takut. Maksudnya salatnya adalah salat fardu dan bukan salat yang lain-lainnya. Kalau ditanyakan oleh orang, hal hiya min babi idhafati syai' ila sababihi, apakah salat khauf ini termasuk menyandarkan sesuatu kepada sebabnya? Kita jawab iya. Kalau orang itu menyanggah lagi, inna salawatil lati tusalla ma'al khauf masyru'ah min qablil khauf, Kalau dia berkata, bukankah sholat yang dilaksanakan ketika kita takut itu juga sudah disyariatkan sebelum datangnya ketakutan? Kita jawab, bi'tibari sifah la bi'tibari al-asr. Ya, kita katakan ditetapkannya sholat khauf hanya dari aspek tata cara dan bukan dari aspek asal pensyariatan. Oleh karena itu, walaupun tidak ada rasa takut, sholat tetap disyariatkan tapi dengan tata cara yang normal. Ketika muncul rasa takut, maka tata caranya berubah, tata caranya berbeda, dan inilah yang disebut dengan sholatul khauf. Adapun syarat bolehnya dilaksanakan sholat khauf, Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam anna min syuruti sholatil khauf ayyakuna al-qitalu mubahan fa'inkana al-qitalu muharraman fa'innahu la tasifu fihi sholatul khauf. Ketahuilah bahwa di antara syarat-syarat dibolehkannya sholat khauf adalah perang yang sedang dilakukan adalah perang yang hukumnya minimal mubah. Adapun kalau perangnya adalah perang yang diharamkan, maka tidak sah, tidak boleh melakukan sholat khauf. Limadha? Kenapa? Lianna sholatal khauf syuri'at ala hadzal wajhi takhfifan 'alal muqatilin wa idza kana al-qital muharraman fa innahu la yunasibu at-takhfif anhum li hadza naqulu lahu utruqil qital wa shalli sholata amin. Karena salat khauf disyariatkan seperti itu dalam rangka memberikan keringanan kepada orang yang sedang berperang. Adapun kalau perangnya perang yang diharamkan, maka tidak cocok untuk diberikan keringanan kepada mereka. Kepada orang yang seperti itu kita katakan, hentikan perang, tinggalkan perang, dan sholatlah dengan tata cara sholat yang aman. Contoh perang yang diharamkan adalah perang atas dasar kedzaliman. Memerangi pihak lain tidak dengan alasan yang syar'i, bahkan dengan alasan yang diharamkan secara syariat. Perang dalam rangka merebut harta orang lain, perang dalam rangka menjajah orang lain, kita yang berbuat zalim kepada mereka. Maka ketika kita memerangi mereka secara zalim, berarti kita sudah melakukan perang yang diharamkan. Maka kita tidak boleh melakukan sholat khauf. Karena apa? Karena bukan kita yang mengalami rasa takut, karena kita pihak penyerang, kita pihak yang mengintervensi hak orang lain. Orang lain yang merasa takut terhadap kita, kita yang zalim. Maka kita yang berbuat zalim melakukan perang yang haram, tidak dibenarkan melakukan sholat khauf. Adapun mereka yang kita mau rampas daerahnya secara zalim oleh kita, ya, mereka dibolehkan untuk melakukan sholat khauf karena mereka adalah pihak yang berperangnya dibolehkan secara syar'i dalam rangka membela diri, dalam rangka membela harta, atau dalam rangka membela tempat tinggalnya. Berkata selanjutnya Syaikhul Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi mas'alah yumkinu an yuqalu fiha ma yuqalu fi hilli aqlil maitah lil musafir safaran muharram, فإن العلماء اختلفوا في من سافر سفرا محرما هل يجوز له أكل الميتة عند ضرورة أو لا. Masalah ini mungkin sama persis dengan masalah halalnya memakan daging bangkai bagi seorang musafir, tapi musafirnya dalam rangka melakukan sesuatu yang haram. Dia haram melakukan safar. Karena apa? Karena safarnya dilakukan untuk melakukan maksiat. Kita sudah jelaskan hukum asal safar mubah. Mau safar tidak berdosa, tidak berpahala, tidak safar juga tidak berdosa, tidak berpahala. Hukum asal safar mubah. Tapi safar ini bisa berubah menjadi ibadah, juga bisa menjadi maksiat. Tergantung dua hal. Hal yang pertamanya adalah niat, hal yang keduanya adalah kaifiat. Adapun niat, kalau seseorang niatnya untuk melakukan kebaikan atau ibadah, maka safar yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Seperti umpamanya mau haji, ya harus safar. Mau umroh, ya harus safar. Kadang-kadang mau belajar harus safar. Mau dakwah menyampaikan ilmu harus safar. Safarnya jadi ibadah. Karena dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Haji, umroh, dakwah, belajar itu semua bernilai ibadah, safarnya juga ibadah. Lalu dari aspek kaifiyat atau tata cara safar, dia menerapkan tata cara yang sesuai dengan sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia membaca doa safar ketika mulai kendaraannya bergerak di dalam safarnya dan seterusnya, ya. Nah, adapun kalau safarnya untuk melakukan sesuatu yang haram, safarnya menjadi haram. Sebagai contoh, seseorang pergi ke luar kota dan itu safar. Untuk apa? Untuk merampok. Rata-rata kan perampok beraksinya di luar kota, ya. Karena apa? Karena kalau di dalam kota takut ada yang mengenali, oh tetangga ternyata. Walaupun umpamanya tidak ketangkap, tapi mukanya sudah ketahuan tuh, tinggal laporin polisi, si anu identitasnya sudah ketahuan. Adapun kalau di luar kota orang-orang enggak kenal. Rata-rata pelaku kemaksiatan atau kejahatan adalah pendatang dari luar kota. Mereka safar ke kota yang lain. Safarnya untuk melakukan kejahatan. Para PSK rata-rata beroperasinya di luar kota mereka sendiri. Mereka safar untuk melakukan kemaksiatan, safarnya menjadi maksiat dan hukum safarnya bagi orang-orang seperti itu haram. Para ulama ikhtilaf tentang orang yang melakukan safar tapi hukum safarnya haram bagi dia, boleh enggak memakan daging bangkai dalam keadaan darurat? Dia kehabisan bekal. Enggak ada makanan, enggak ada minum. Di jalan ada kijang mati. Bukan mobil, tapi maksudnya adalah binatang mati sudah jadi bangkai. Boleh enggak memakannya? Ini jadi pembicaraan di kalangan para ulama, tidak dibahas aspek jijiknya. Karena apa? Karena umumnya para ulama tinggal di daerah yang berudara kering. Di daerah Timur Tengah udaranya kering, udaranya panas. Mungkin bakteri pembusuk enggak ada merennya. Jadi kalau ada bangkai di sana enggak busuk, enggak bau. Kalau di kita kan lembab. Dan banyak bakteri pembusuk. Sekarang mati, besokan sudah bau, besoknya lagi sudah tambah parah lagi, ada lalat, ada macam-macam. Kalau di sana enggak. sehingga orang memakannya sangat mungkin. Beda dengan kita di sini ada bangkai sudah dikerubuti ya belatung ya lalat hijau gitu ya. Di sana mungkin nggak ada belatung, nggak ada lalat hijau. Atau kalau ada juga tidak semenjijikan dan tidak sebau bangkai di kita. Nah, boleh nggak seorang yang sedang musafir tapi musafirnya haram karena dia melakukan safar dalam rangka maksiat, lalu kelaparan, lalu ada bangkai di sana. Dan kaidah menyatakan ya bahwa ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Tadinya terlarang memakai bangkai, memakan bangkai. Tapi karena darurat kalau enggak makan mati gitu. Jadi boleh, jadi halal. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Siapa orang yang utturra, yang terdesak dalam kondisi darurat. Bukan karena berlebih-lebihan dan bukan karena sengaja berbuat dosa untuk melanggar larangan, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya memakan bangkai tersebut. Ini ayat. Dibolehkan seseorang dalam keadaan darurat memakan daging bangkai, ya. Walaupun hukum asal memakan daging bangkai itu haram bagi dirinya. Tapi Allah menyatakan faman itturra, ya. Siapa yang utturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Tanpa bermaksud untuk sengaja melanggar larangan, tidak juga berlebih-lebihan karena darurat terus sampai ke merekaan. Nah, kalau itu berlebihan, ya boleh memakannya sekadar untuk menghilangkan risiko mati saja. Tidak boleh berlebihan. Enak dengan bangkai aja. Habis satu bangkai aja untuk dirinya sendiri. Maka tidak boleh itu berlebih-lebihan. Nah, sekarang bagaimana kalau orang safar tapi safarnya haram? Karena mau melakukan perbuatan maksiat dengan safarnya. Bolehkah dalam keadaan darurat memakan bangkai? Fal masyhur minal madhhab annahu la yahillu lahu aklul maita inda darurah hatta law mata la yakuluhu. Pendapat yang masyhur adalah tidak halal baginya memakan bangkai walaupun dalam keadaan darurat, sekalipun dia mati karenanya, maka dia tidak boleh memakan bangkai itu. Apa alasannya? Li'anna safar muharramun wa aklul maitah rukhsah. Wa in kana rukhsatuhu rukhsatan wajibatan famadha naqulu lahu? Naqulu lahu tub wa kul warji ila baladik. Karena safar itu hukumnya haram bagi dia. Sedangkan memakan bangkai statusnya rukhsah. Maka kalau umpamanya perjalanan yang dia lakukan haram, dalam perjalanan haram sedikit pun tidak berlaku seluruh rukhsah yang ada. Rukhsah bagi orang yang safar apa? Boleh dia mengqasar salat. Rukhsah bagi orang yang safar boleh dia buka saum ketika safarnya dilakukan di bulan Ramadan. Itu rukhsah. Tapi ketika orang itu melakukan safar yang haram, safarnya dalam rangka maksiat, seluruh rukhsah tadi tidak berlaku. Terus bagaimana kalau rukhsahnya itu rukhsah yang wajib? Makna rukhsah yang wajib, apabila rukhsah ini tidak diambil, nyawanya terancam, mati. Seperti tadi dia melakukan apa namanya safar yang haram, kelaparan, enggak ada lagi makanan, ada bangkai. Kalau bangkai ini enggak dimakan dia mati. Sehingga memakannya wajib bagi dirinya. melaksanakan rukhsah itu wajib bagi dirinya. Kalau tidak dimakan, dia akan mati. Maka jalan keluarnya adalah tuh wakul warji ila balad. Pertama, taubat dulu. Taubat dari apa? Taubat dari niat maksiat dengan safarnya. Setelah taubat, silakan makan. Setelah makan, wajib kembali ke negerinya. Jangan dilanjutkan itu safar. Karena melanjutkan safar berarti melanjutkan niat maksiatnya di tempat yang akan dituju. Dan itu merusak tobatnya yang tadi. Kalau tobat, maka salah satu di antara syarat sahnya tobat adalah dia berhenti dari kemaksiatan yang sedang atau yang akan dilakukannya. Kalau itu sedang dilakukan, berhenti. Kalau itu baru niat tapi sudah diikhtiarkan walaupun belum, umpamanya niat merampok di kota lain, di perjalanan itu sudah merupakan bagian dari ikhtiar merampok dan sudah dihitung dosa. Langkah-langkahnya sudah dosa. Nah, wajib dia taubat dari niat buruknya, merampoknya umpamanya, ya, kalau niatnya mau merampok. Dan salah satu syarat sahnya taubat dari niat merampok tersebut adalah dia wajib menghentikan niat itu. Dan kalau sudah tidak ada lagi niat untuk merampok, maka tidak ada lagi keperluan dalam safar dia. Wajib dia kembali ke negerinya. Oleh karena itulah, maka ini solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh syariat. Bagi orang yang seperti itu, dia melakukan safar yang haram karena berniat mau melakukan perkara yang haram dengan safarnya, lalu kelaparan, lalu ada bangkai, maka yang harus dia lakukan sebelum makan bangkai itu, maka taubat terlebih dahulu. Setelah itu silakan makan bangkai itu. Setelah itu wajib dia kembali ke negerinya dan membatalkan safar yang dia lakukan. Oleh karena itu, kembali kepada perkara yang senang kita bahas, yaitu sholat khawf. Falmuhim annahu yustaratu indana ayyakuna alqitalu mubaha, fa'in kana muharraman fa'innahu la yusalli sholat al-khawf. Jadi yang penting adalah ditetapkan syarat perang yang sedang dilakukanlah perang yang secara syar'i dibolehkan, apalagi diwajibkan. Tapi kalau perangnya perang yang diharamkan, maka orang itu tidak boleh melakukan sholat khawf. Walakin yajibu an na'rif al-farqa baina rajulin mudafi'in wa rajulin muhajimin fima idza kana al-qitalu muharraman kal-qitali bainal muslimaini fa innahu yajibu an nufarriq baina rajulin muhajin wa muhajim wa rajulin mudafi ayyuhum alladhi yuhram alayhi al-muhajim amma al-mudafi fa innahu ma'dhur bal ma'murun bi ayyudafi'a an nafsi wa li hadha في قتال الخوارج وقتال أهل البغي الجانب الذي فيه الإمام معذور ويصلي صلاة الخوف والجانب الآخر غير معذور فيصلي صلاة الخوف بناء على اشتراط أن يكون القتال مباحا. Tapi wajib kita membedakan antara dua pihak yang sedang berperang, antara pihak yang membela diri dengan pihak yang menyerang. Kalau umpamanya terjadi peperangan antara dua kelompok muslim, satu pihak penyerang, satu pihak pembela diri, bagaimana hukum perang antara kedua pihak itu? Yang satu haram, yang satu mubah, boleh, bahkan bisa wajib. Berdasarkan apa yang sudah pernah kita jelaskan ketika menerangkan tanda-tanda husnul khatimah di pusdai, Salah satu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang mati dalam rangka apa? Membela dirinya, mempertahankan hartanya, rumahnya, kehormatan keluarganya. Dia melawan, lalu dia mati, dia syahid. Kalau dia syahid menunjukkan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah syariat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula ya'tini wa yuridu ayyakhudha mali. Wahai Rasulullah, ada seorang datang kepadaku, dia ingin mengambil hartaku. Apa kata Nabi? La tu'ti, jangan kamu berikan. Fa in huwa qatalani, kalau dia memerangi aku, iman. Kata Nabi SAW, nasihati dia. Dzakirhu billah. Ingatkan dia kepada Allah. Fa illam yadhakkar, kalau dia tidak bisa diberikan peringatan, gimana? Minta tolong kepada orang muslim yang ada di sekitar. Kalau tidak ada seorang pun muslim yang ada di sekitar kita, enggak ada orang, sepi, ini begal ini pintar milih tempat, enggak mungkin membegal di tempat ramai, pasti tempat sepi mencegah. Maka minta tolong kepada penguasa, polisi, security, ABRI. Oh, kalau polisi, security, ABRI jauh. Ya. Sebelum lari juga sudah ditusuk duluan. Apa kata Nabi SAW? Qatil lawan dia. Fa in qatalani, kalau dia membunuh aku gimana? Fa anta syahid. Kamu syahid. Wa in qataltuhu, kalau aku membunuh dia gitu, wa huwa finnar, dia dalam neraka. Ini dua orang muslim, mungkin si perampok itu muslim, korbannya juga muslim, terjadi perkelahian, satu terbunuh. Ini dua orang individu, apalagi kalau dua kelompok. Maka pihak penyerang disebut muhajim, pihak yang diserang disebut mudafi'. Muhajim haram bagi dia melakukan peperangan itu. Mudafi mubah minimalnya atau dibolehkan secara syar'i dan bisa hukumnya wajib. Karena mempertahankan kehormatan diri atau harta atau apa yang menjadi miliknya wajib bagi dirinya. Oleh karena itulah maka pihak muhajim haram. Pihak mudafi dia ya harus jihad. Teriak jihadnya biar semangat ya. Oleh karena itulah, maka walaupun katakanlah antar dua kelompok muslim, muhajim haram, haram peperangan itu. Bagi mudafi dia dibolehkan. Apalagi kalau yang menyerangnya cuma ngaku muslim padahal hakikatnya kafir. Ah, lawan aja itu. Ya, jihad dia jihad. Oleh karena itu, maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberikan contoh tentang pertama, ada kelompok muslim yang tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tapi wajib diperangi. Al-Quran juga hadis. Siapa kelompok muslim yang wajib diperangi? Al-Quran menerangkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, damaikan dulu di antara keduanya. Cing tong gano tua ya, tupan orang tajen dulur gitu lah. Akur. Nah, apa wain bagot ihdahuma alal ukhra. Kalau yang satu mau damai, yang satu kekeh, ngeyel, merkedewang, kekeh betul. Ah, sekali perang tetap perang. Mual ayat damai tujuh turunan. Umpamanya ngomong begitu. Faqatilulah tabi, perangi itu yang merekat orang musuh. So apa ya? Sana dia nanti jelma muslim perangi. Al-Quran menyatakan, faqatilulah tabi, hatta tafi'a ila amri. sampai dia kembali patuh kepada aturan Allah SWT. Walaupun mereka bukan kafir, walaupun mereka bukan murtad, walaupun mereka itu bukan keluar dari Islam, masih dikategorikan kelompok muslim. Dan kemerakedewangan mereka tadi tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka perangi, kata Al-Quran. Itu juga kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan muncul sekelompok dari umatku. Sholat kalian akan merasa tak bernilai apa-apa dibanding sholat mereka. Saum kalian sangat remeh rendah dibanding saum mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi yaqra'una Al-Qur'ana la yujawizu hanazirahum. Mereka membaca Quran, tapi bacaan Quran itu tidak pernah melewati tenggorokan. Hanya di mulut, enggak sampai ke hati, enggak sampai dengan pemahaman yang sebenarnya. Cuma di mulut, enggak sampai lewat tenggorokan, apalagi sampai ke hatinya. Yakhrujuna minal millah kama yakhrujus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Pernah enggak melihat anak panah lepas dari busur? Dipentangkan kita, begitu dilepaskan, langsung cepat sekali. Saking cepatnya sampai-sampai tidak terikuti oleh pandangan mata. Ujung-ujung ngalengit, kan gitu ya. Tadi ada ayah anak panah tadi. Tapi kok sekarang sudah enggak ada? Karena apa? Begitu cepatnya melesatnya anak panah yang lepas dari busurnya. Yakhrujuna minal millah kama yakhrujus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam, dari agama ini, seperti keluarnya lepasnya anak panah dari busur. Fa in adraktumuhum faqtuluhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka, perangi mereka. Siapa mereka itu? Khawarij. Yang memerangi dan membunuhi mereka adalah keamanan bagi kehidupan manusia. Dan membiarkan mereka merajalela adalah teror bagi kita semua. Karena mereka mengkafirkan kita. Kita tidak mengkafirkan mereka. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Sekalipun mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita memerangi mereka. Seperti diperanginya Khawarij, seperti diperanginya orang yang tadi merekedawangnya, yang ngeyel, tidak mau di apa namanya, tidak mau didamaikan, maka orang yang seperti itu diperintahkan untuk diperangi. Timbul perang antara dua pihak. Dua-duanya muslim. Maka pihak yang secara syar'i dibolehkan berperang, baik menyerang ataupun diserang, berlaku bagi dia sholat khawf. Baik menyerang seperti memerangi kaum Khawarij, aktif, agresif menyerang itu Khawarij, didakwahi sudah. Tapi ngeyel, hujahnya sudah dipatahkan, tapi juga ngeyel. Sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebelum Ali memerangi mereka, diutus dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke tengah mereka. Lalu Ibnu Abbas datang ke kemah perkampungan mereka di sebuah tempat namanya Harura, makanya mereka disebut juga Haruriyah. Haruriyah nama lain dari Khawarij. Lalu disambut Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mata-mata mereka, kata orang Sunda mah, celong. Karena jarang tidur, malamnya mereka habiskan untuk tahajud. Siangnya mereka habiskan untuk saum sunnah. Bibir-bibir mereka kering karena berzikir dengan dan membaca Al-Qur'an, karena ibadahnya hebat luar biasa. Khawarij ibadahnya hebat. Makanya Nabi SAW sampai menyatakan, tahqiruna sholatakum bisolatihim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian merasa hina, merasa rendah melihat sholat kalian dibanding sholat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Mereka sholatnya hebat, saumnya hebat, bacaan Qur'annya hebat. Ibnu Abbas melihat apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu benar. Lalu terjadilah debat. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengkafirkan mereka? Apa hujah kalian? Lalu dikemukakanlah hujah. Kata mereka, karena Ali dan Muawiyah berhukum kepada manusia, tidak lagi berhukum kepada hukum Allah. Dan Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Satu. Kedua, apalagi sebab Ali bin Abi Thalib menghapus julukan Amirul Mukminin pada dirinya atas tuntutan pihak Muawiyah demi perdamaian. Ali setuju, oke. Jangan sebut saya Amirul Mukminin. Hapus gelar itu. Kata Khawarij, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Simpel cara berpikirnya, kalau bukan mukmin ya kafir, kan gitu ya. Dan banyak lagi. Kemudian dibantah. Mau enggak aku bacakan kepada kalian beberapa ayat yang bisa merubah pemahaman kalian seperti itu? Oleh. Pertama, Ali dan Muawiyah menyerahkan keputusan kepada dua orang, yaitu Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Bukankah ada ayat juga yang menyuruh manusia menyerahkan keputusan kepada orang dalam suatu permasalahan? Seperti umpamanya suami istri bertengkar hebat, ya, fakekekekek, tidak mau ada yang damai, tidak mau ada yang rujuk. Apa kata Al-Quran? Ya, kalau kedua-duanya kata bahasa kitanya sudah deadlock. Apa itu deadlock teh? Deadlock mati, lock teh terkunci gitu. Sudah tidak menemukan titik temu. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus satu hakim dari pihak suami dan satu hakim dari pihak istri. Silakan berputuskan oleh dua orang ini. Tuh, Allah juga memutuskan, menyerahkan keputusan tersebut kepada orang. Itu atas perintah Allah SWT. Kedua, kalau memang Ali bin Abi Thalib tidak mau disebut Amirul Mukminin, berarti dia disebut Amirul Kafirin. Bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menghapus tulisan Rasulullah untuk dirinya? Apakah berarti status kenabian beliau juga otomatis terhapus gugur dengan hal itu? Dan itu terjadi pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah terjadi di sebuah lembah, namanya lembah Hudaibiyah. Ketika Nabi SAW dan para sahabat pergi ke Mekah sebelum Mekah ditaklukkan untuk haji, karena Nabi bermimpi bisa memasuki Masjidil Haram secara aman, dan mimpi itu wahyu. Dan beliau menyangka, oh berarti kalau tahun ini haji dijamin aman. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq latadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah, amin. Pergi beliau dicegat oleh orang kafir, apa, jangan dulu, dan seterusnya sampai akhirnya. Ini panjang cerita tapi seru. Tapi walaupun seru, panjang, gak akan diceritakan sekarang. Akhir kisah perjanjian yang disebut perjanjian Hudaibiyah, yang isi perjanjian ini sepintas merugikan kaum muslim. teruji perasaan mereka saat itu. Ya, pertama ketika Nabi selesai menyuruh Ali, hey Ali tulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pihak kafir Quraisy. Sudah ditulis. Kata orang kafir, sebentar, siapa yang mengakui kamu sebagai Rasulullah? Enggak mau. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan Muhammad Rasulullah. Kata Rasul sesama ya Ali, hapus lagi tulisan Rasulullah. Ali enggak mau. Enggak. Menghapus tulisan Rasulullah sesama kawala nanti. Enggak. Hapus lagi. Enggak. Kata Nabi SAW, mana tulisan Rasulullahnya, biar aku yang menghapusnya. Ditunjukkan ini, lalu dihapus oleh Nabi SAW. Tuh, beliau menghapus tulisan Rasulullah untuk dirinya. Apakah berarti gugur kerasulan beliau? Tentu saja tidak, kan? Kalau tulisan Rasulullah dihapus oleh tangan beliau sendiri, tidak menghapus status kerasulan beliau, kenapa status Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang dihapus oleh Ali dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin dianggap menghapus status kemukminan beliau? Ya, bisa lagi menjawab itu. Pokoknya semua hujjah orang-orang Khawarij dipatahkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sepertiga dari mereka tobat kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib, 2/3 kekeh betekeh ngeyel merekedeweng, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Sesuai dengan amanat Nabi SAW, tahkiruna salatakum bisolatihim wasyamakum bisyamihim, ya, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yakhrujuna min al-millah kama takhruju ar-ram apa namanya saham yakhruju saham min ar-ramiya fa in adraktum tumuhum faqtuluhum. Kalian akan merasa minder melihat sholat kalian dibanding sholat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Mereka membaca Al-Quran, rajin, hebat, tapi bacaannya tidak pernah melebihi tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Kemudian kalau kalian menemui mereka, perangi mereka, bunuh mereka. Itu kata Nabi SAW. Dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Diseranglah orang-orang Khawarij. Menyerang mereka tidak berarti mengkafirkan mereka. Tapi ini amanat syariat. Dan para sahabat mendukung keputusan Ali bin Abi Thalib secara penuh. Dan ijtihad sahabat hujjah. Lianna Allah la yajma'u ummati ala dhalalatin. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah ya menyatukan umat ini di atas kesesatan. Berdasarkan hal itulah, maka pihak Ali yang memerangi kalangan Khawarij walaupun muhajim, muhajim itu apa? Pihak penyerang, karena secara syar'i boleh memerangi, maka berlaku rukhsah untuk mereka. Berlaku dibolehkannya salat khawf. Adapun untuk kalangan Khawarij, walaupun mereka itu mudafi, tetapi mereka pihak yang diharamkan untuk berperang. Keharusan bagi mereka tobat kemudian kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka karena haram bagi mereka untuk perang memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka tidak berlaku rukhsah apapun bagi mereka, termasuk rukhsah untuk melakukan sholat khauf. Oleh karena itu dibolehkannya melakukan sholat khauf kalau peperangan yang terjadi adalah perang yang statusnya mubah atau dibolehkan secara syari, apalagi sampai kepada taraf wajib untuk memeranginya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mukaddimah dalam bab ini. Kita masuki pembahasan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat khauf, ditambah penjelasan adakah alasan lain dibolehkannya sholat khauf selain perang. Selain perang ya, nanti akan dibahas hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, hadis yang pertama ini akan kita bahas Jumat depan, Sabtu depan. Sekarang sudah habis waktunya ya. Cukup mukadimah saja pada sore hari ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi pada hari Jumat Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu baik hadirin di sini ataupun para pendengar Radio Roja atau Radio Albayan Cianjur, bagi yang berminat mau umroh ya, saya ada jadwal umroh di bulan Maret tanggal 11, silakan daftar. Juga di bulan April tanggal 22 April. Kapanpun silakan daftar ke saya. Kalau umpamanya mau di bulan Ramadan ya, 10 hari terakhir juga ada. 10 hari pertama di bulan Ramadan juga ada jadwal umroh lagi. Silakan mau yang mana saja silakan daftar. Kedua, Masjid Islahul tadi sudah dicor. Sudah selesai, gitu ya. Setelah dicor kita akan berlanjut ke pembangunan sampai selesai, dan kita mengejar target sebelum Ramadan harus sudah selesai. Pada waktu Ramadan harus sudah terpakai. Tempat yang lebih luas, fasilitas yang lebih lengkap, situasi yang lebih nyaman, parkir yang lebih lebar gitu ya. Ya, mohon doanya supaya segera selesai, tapi tidak cukup doa. Simpulkan sendiri. Kita ke pertanyaan. Ustaz, maaf, ana pecandu rokok. Tapi ana belum tahu dalil yang mengharamkan rokok. Adakah dalil Quran atau hadis? Mau berapa puluh dalil? Bukankah rokok tidak ada dalam di zaman Nabi SAW, kenapa bisa diharamkan? Iya, tidak ada, tapi kaidah untuk menetapkan hukum halal haram ini sudah ada, sudah lengkap ya. Tinggal diramu oleh ahlinya, itu para ulama, jadilah lahir hukum-hukum yang pasti tentang segala hal ya. Salah satu di antara haramnya rokok adalah Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157. Para nabi diutus liyuhilluna lahum at-thayyibat wa yuharrimuna 'alaihim khabas. Para nabi diutus untuk menghalalkan semua yang thayyibat dan mengharamkan semua yang khabais. Dari sini aja sudah kita ketahui bahwa semua yang thayyibat halal, semua yang khabais haram. Itu sudah menjadi kaidah. Jadi ada dua jenis sesuatu yang kita konsumsi, thayyibat atau khabais. Sekarang rokok, ada enggak orang yang mengatakan rokok itu bagus? Enggak ada. Kalau ada umpamanya kiai, karena dia bisa merokok, bagi saya bagus. Kalau saya ngaji, ngajar, enggak ngerokok, dalilnya lupa. Enggak keluar. Begitu cekes, bagi saya masalah. Kalau itu baik, coba, kenapa dia tidak memerintahkan istrinya, anak-anaknya ya, untuk merokok? Karena rokok itu baik. Jadi kayak melihat anak kecil merokok, kamu kecil-kecil merokok, kenapa emang pakai jelek tau? Kenapa tuh anda? Coba istrinya ngerokok, kamu wanita-wanita ngerokok, anak ya, istri kiai ngerokok, emang jelek itu? Iya jelek, kok kiai ngerokok? Tinggal balik jelek itulah ya. Semua dokter juga sepakat bahwa itu buruk, itu khabai. Kok para dokter juga banyak yang ngerokok? Ya dia melanggar prinsipnya sendiri. Dia tahu itu berbahaya, itu racun, itu madarat bagi diri. Tapi karena hawa nafsu ya. Oleh karena itulah maka dengan satu ayat ini juga sudah putus itu hukum tentang rokok. Belum lagi gangguan kepada orang lain. Kalau ngerokoknya di pinggir orang lain itu waktu umroh, aduh, Sampai kalau enggak ingat mah bisa berantem-berantem ya di kamar hotel. Dibuka, dia tahu bahwa kalau ditutup enggak bagus untuk dirinya. Dibuka, masuk ke kamar-kamar lain. Kita ingatkan, itu ini kan di kamar saya, Pak. Iya, tapi masuk ke kamar yang lain. Tutup aja pintunya. Gitu ya. Apa yang terjadi? Tuh, bunyi alarm. Karena apa? Ada detektor asap. Saya bilang, saya laporin kalian penyebabnya. Aduh, enggak boleh. Besoknya enggak boleh. Kalau sudah dimarahi oleh manajer. Susah ya. Itu lagi haji, lagi umrah. Yang tadi semoga Allah SWT memberikan hidayah untuk menghentikan rokok. Dua tipe manusia yang susah untuk dinasihati walaupun sadar luar biasa. Pertama perokok, kedua pelaku kebidahan. Heseknya tahu. Satu-satunya yang bisa merubahlah hidayah dari Allah SWT. Benar enggak kalau merokok sama dengan membuka lapangan kerja? Dari aspek itu benar. Ya. Coba adakan ternak babi dan kornet babi. Membuka lapangan kerja enggak? Iya, membuka lapangan kerja. Halal apa haram? Haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsaman. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Ya. Minuman keras, membuka lapangan kerja enggak? Iya. Ada karyawannya, ada distributornya, ada toko-tokonya, ada yang apa kurirnya, oh membuka lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang haram ya. Kalau anak berhenti merokok, nanti pabrik rokok bangkrut jadi banyak pengangguran. Jadi betapa pedulinya dia kepada orang lain dari aspek itu, tapi betapa tidak pedulinya dia ketika dia ngerokok di hadapan orang lain. Sebodoh amat mau bakul, mau kanker, sebodoh amat, nggak peduli ya. Tapi kepada orang yang nggak dikenal, dia peduli, itu nganggur nanti. Istrinya, anaknya nggak peduli, mereka terkena apa? Kanker. Tapi kan saya ngerokoknya nggak pernah di dalam rumah, tapi di luar rumah. Iya, tapi nikotinnya nempel di bajunya. Saya baru ngerokok dalam rumah, kalau istri anak saya keluar enggak ada. Istri saya ke pasar, anak saya sekolah, saya di rumah sendiri. Itu nempel di dinding-dinding loh. Nempel di gorden-gorden. Apanya? Nikotinnya. Mereka masuk, istri anaknya masuk menghisap. Mabarat kan? Semoga Allah memberi hidayah untuk yang kedua kali. Dengan doa yang pertama enggak mempan. Seorang wanita yang bekerja dalam pekerjaannya dituntut untuk sering pergi ke luar kota, apakah ia berdosa dan apakah berlaku semua rukhsah atas dirinya? Ya, dia tidak berdosa kalau ketika keluar kota disertai mahram, suaminya, anaknya yang sudah besar laki-laki, adiknya atau siapapun yang menjadi mahramnya, dan apabila dia berangkat sendirian ya dia berdosa. Haram baginya untuk melakukan safar tanpa mahram. Rasul SAW menyatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'ahdi mahramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali beserta mahramnya. Kalau tidak halal apa? Haram ya. Berlaku enggak semua rukhsah? Enggak. Enggak boleh dia mengqasar. Enggak boleh dia menjama. Enggak boleh dia kalau kelaparan makan bangkai. Apakah pada mandi Jumat ada anjuran untuk tidak mengeringkan dengan handuk? Enggak ada. Boleh keringkan saja apalagi musim dingin. Apakah ada golongan khawarij di Indonesia? Ada. Ada. Apa siapa saya nggak menyebut, cuma ciri-cirinya mengkafirkan pihak lain di luar kelompoknya, mengkafirkan pemerintah. Dalilnya Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Kalau diajak dialog itu enak banget kalau catur tema sekak setel sebrut. Itu bisa mati kutu itu. Kalau kita katakan, kenapa Anda mengkafirkan pemerintah? Ini ayat Allah lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Pemerintah sekarang tidak menerapkan hukum Allah. Yang diterapkan hukum apa? Pancasila, kafir mereka gitu. Ayo kita bahas ayat ini. Kita tanya waman man di sana ma'rifat apa nakiro. Dia sini cerita apa ma'rifat nakiro? Gak tahu ma'rifat nakiro sudah istihad dengan ayat tersebut dan menerapkannya langsung. Tahu bodoh sudah beristihad. Gak tahu kita jelaskan ma'rifat artinya tertentu. Nakhiroh artinya umum. Man di sana tertentu khusus untuk pemerintah atau umum? Dia mikir dulu. Kalau dijawab khusus untuk pemerintah pasti ditanya dalil kenapa. Ya. Padahal man di sana nakhiroh umum siapa aja, baik pemerintah ataupun rakyat kita individu juga. Man di sana nakhiroh siapa aja. Itu pertama. Kedua, huruf ma wa man lam yakum bima, ma di sini ma'rifat juga nakirah, nakirah juga ya. Dan nakirah dalam konteks nafi ada wa malam, itu umum maknanya ya. Nakirah dalam konteks nafi maknanya umum. Ma di sini bima wa man lam yakum, siapa yang tidak berhukum bima dengan apa-apa. Apa-apa di sini khusus masalah pidana perdata, politik atau umum semuanya, maknanya umum. Termasuk muamalah, jual beli, termasuk berbicara, termasuk semuanya masuk ke dalam ma di sini. Nah, sekarang kalau orang berbicara, ada hukum Allah enggak dalam hal berbicara? Ada. Apa hukum Allah? Enggak boleh bohong ya. Enggak boleh ghibah ya. Gak boleh menyakiti, itu hukum Allah. Sekarang kalau orang berdusta, berarti dalam berbicara dia tidak menerapkan hukum Allah. Kafir gak berdasarkan ayat itu? Kafir berdasarkan ayat itu. Anda pernah bohong gak? Tanya. Rasanya sih enggak, tapi mungkin sekali dua kali. Kafir dan berdasarkan ayat ini menurut pemahaman Anda. Anda pernah gak menyakiti orang tua? Dalam bermuamalah dengan orang tua ada hukum Allah enggak? Ada pernah enggak Anda menyakiti orang tua? Enggak, saya mah saleh. Yuk tanya ke ibu-ibu. Kumaha? Baunglah luar biasa ibu menjadi hati. Akhir kalau begitu ya. Dengan pemahaman seperti ini, konsekuensinya adalah semua pelaku dosa besar kafir. Karena ketika orang melakukan dosa besar berarti dia tidak menerapkan hukum Allah. Sekarang jual beli, ada hukum Allah enggak? Ada. Gak boleh sumpah palsu ya. Gak boleh menyembunyikan cacat barang ya. Tidak boleh berdusta. Mang ariya sabaraha 10 ribu 5 ribu demi Allah tidak tuna oke atau salah 4 ribu. Mang manganya nak 1 ribu padahal tidak tuna 2 ribu. Dia tidak menerapkan hukum Allah. Kafirnya dia. Jadi konsekuensi setiap pelaku dosa besar kafir. Ada orang yang pernah dia dosa, bilang nih kasih begitu, dikasih begitu. Mang, hari mang pernah dosanya pernah. Berarti terapkan hukum Allah atau kafir? Memang semua kita kafir. Kalau memang semua kita kafir, ngapain harus pemerintah? Islamkan aja dulu diri kita sendiri ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kelirunya penerapan ayat tersebut. Ya. Keliru. Nah, mana yang benarnya? Itu yang harus merujuk kepada penjelasan para ulama. Nah, sekarang kalau umpamanya itu khusus untuk penguasa, untuk pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah. Nah, yuk kita kasih contoh. Ada enggak di zaman Nabi pemerintah, penguasa, raja, muslim tapi tidak menerapkan hukum Allah? Ada enggak? Ada. Siapa? Penguasa Habsyi, Kaisar Najasyi, dia muslim, menerapkan hukum Allah, boro-boro dia tidak sholat, dia tidak sahur. Syekhul Islam menjelaskan itu dalam Majmu' Fathawa. Kenapa dia tidak sholat dan tidak saum ketika Ramadan? Karena setiap Ramadan atau setiap saat sholat dia harus apa? Melayani tamu, mengatur urusan apa namanya negaranya. Dia ma'adur, menyembunyikan keislaman. Jangankan menerapkan aturan Islam pada kekuasaan, keislamannya sendiri disembunyikan. Begitu orang ini mati, raja ini mati, kata Nabi SAW, matal yauma ahukum sholih. Pada hari ini saudara kalian yang sholih mati. Ayo kita sholat. Disolatkan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa dia dengan waman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Ternyata enggak, Nabi SAW menyolatkan. Kalau kafir ini akan disolatkan. Kalau kafir, Nabi tidak menyebut saudara kalian yang soleh. Dalam riwayat hamba Allah yang soleh, matal yauma abdullahi soleh. Pada hari ini hamba Allah yang soleh sudah mati. Rasanya ini kekalangan khawarij. Mereka tidak akan mampu untuk menjawab. Ya. Oleh karena itulah, maka mereka ciri khas khawarij mengkafirkan. Pemerintah ini mengkafirkan kelompok di luar mereka yang tidak mengkafirkan pemerintah ini. Mereka punya kaidah, man malam yukafir al-kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Wa man syakka fi kufri al-kafir fahuwa kafir. Siapa yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Makanya kita-kita yang tidak mengkafirkan pemerintah, mereka kafirkan juga. Makanya semuanya orang kafir, ibunya, bapaknya, keluarganya, tetangganya, mereka tidak mau sholat di masjid, imamnya kafir. Ya sah. Kalau mereka menikah, tidak mau si wanita diwalikan oleh ayahnya, ayahnya kafir. Apalagi KUA-nya, Tawud disebutnya. Ya, maka mereka memiliki sistem tersendiri. Nah, kita tanya, kalian kalau kemana-mana punya SIM enggak? Kalau enggak ya sebodo amat, punya KTP enggak? Kalau enggak sebodo amat, punya KK enggak? Kalau enggak sebodo amat. Ya, konsekuen. Tapi dijamin akan sulit hidup-hidupnya tuh. Pakai motor prit, ada tilang, mana? Dirampas gitu ya. Mau ngurus ini dan itu, enggak harus ada KTP, harus ada KK, harus ada akte, enggak bisa kemana-mana. Nah sekarang mereka kalau jual beli pakai uang apa? Uang, katanya ini uang kafir. Kok mereka pakai? Ya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa dijadikan hujah untuk mematahkan argumentasi mereka. Bagaimana kita mensikapinya? Kita mendakwahi mereka. Kita tahu hujah mereka. Kenapa? Karena dulu kita pun seperti mereka. Mereka belum lahir, kita seperti mereka sekarang. Makanya tahu hujahnya. Karena mungkin mereka hujahnya dari kita dulu. Dulu kita begitu mensyahadatkan orang kafir. Kapan Islam? Saya sudah Islam, kapan syahadatnya? Inna sholat, itu mah sholat. Syahadat sholat, bukan syahadat masuk Islam. Innamal a'malu binniat. Mikir, ah nanti aja saya mikir. Kalau sekarang pulang mati gimana? Ayo sekarang. Iya. Enggak ada ruginya kan syahadat. Iya, udah syahadat. Masuk Islam. Pulang ke rumah ibunya kafir, ayahnya kafir. Semua penghuni rumah itu kafir. Bahaya itu. Iya. Karena apa? Karena memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan kebodohannya. Apabila ada dua kelompok muslim berperang dan di antara mereka ada yang meninggal, apakah mereka mati syahid? Ya tergantung. Yang meninggal itu muhajir mau mudafi, ya. Apakah secara syar'i mereka dibolehkan berperang atau tidak? Tapi kalau umpamanya kita diserang oleh orang lain yang kita tidak kenal, tapi mendirikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi menyerang kita membabi buta, ya. Kewajiban kita membela diri. Masa diam? Wah ini muslim, biarlah, lebih baik mati di tangan seorang muslim. Enggak boleh. Kita wajib membela diri, ya. Lalu kita terbunuh dalam rangka membela diri, insya Allah syahid. Tapi kalau mereka yang terbunuh di tangan kita karena mereka muhajir penyerang secara zalim, maka mereka tidak dikategorikan syahid. Saat bangkit dari ruku, apakah makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu saja atau mengikuti imam membaca sami Allahu liman hamidah? Ini istilah di kalangan para ulama. Ulama-ulama Najd seperti Syaikh Utsaimin, Syaikh Al-Baz, Syaikh Ibn Baz menyatakan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu berdasarkan keumuman hadis, wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian sebagai makmum Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya umum. Sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nabi salatnya mengucapkan sami Allah tidak? Iya, mengucapkan. Maka kena dengan hadis tadi. Loh, terus kenapa Nabi menyatakan kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian sebagai makmum katakan Rabbana walakal hamdu? Maknanya adalah katakan Rabbana walakal hamdu setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, suaranya kelas apa pelan? Keras. Kalau keras, makmum tanpa harus disuruh pasti ikut, pasti mengucapkan. Berdasarkan hadis umum tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun Rabbana walakal hamdu dibaca oleh Nabi sir, perlahan, tidak terdengar. Karena tidak terdengar, Nabi memerintahkan ucapkan Rabbana walakal hamdu setelah sami Allahu liman hamidah. Dengan demikian kedua dalil tadi dua-duanya diamalkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli diamalkan, faqulu rabbana walakal hamdu juga diamalkan, dan mengamalkan kedua hadis lebih utama daripada membuang salah satunya. Kalau tadi imam mengatakan rabbana walakal hamdu mengamalkan hadis ini, hadis yang sallu kama ra'aitumuni usalli dibuang, tidak diamalkan oleh dia ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, dari hadis kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Pertanyaan, itu kan untuk makmum. Imam mengucapkan enggak Rabbana walakal hamdu? Kalau jawabnya mengucapkan, mana dalilnya? Di hadis ini tidak ada. Oh, dalilnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kalau begitu ini berlaku bagi imam, berlaku juga bagi makmum. Ya. Mengamalkan kedua-dua hadis ini lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Ini pendapat yang kedua. Jadi ikhtilaf memang para ulama, dan saya memegang yang kedua. Jadi kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, saya pribadi juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Rabbana walakal hamdu, ya enggak apa-apa. Oh, tidak. Enggak. Karena ada asalnya atau ada rujukannya dari ijtihad para ulama. Ada seorang muslim yang ahli bid'ah. Hati-hati menyebut ahli bid'ah. Tidak semua pelaku kebid'ahan adalah ahli bid'ah, enggak ya. Orang tersebut selalu menjelek-jelekkan dan membenci kita yang belajar sunnah. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Dilawan atau perang atau bagaimana? Nah, mudah. Didakwahi. Dia menjelek-jelekkan kita karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Mengejek jenggot kita, mengejek celana kita, mengejek pakaian istri kita yang tertutup. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kita katakan kalau antum mengetahui hukum celana panjang, hukum jenggot, hukum pakaian bagi wanita, coba rujuk ke penjelasan para ulama terdahulu, para ahli tafsir. Coba lihat ketika membahas ayat tentang hijab gimana, gitu ya. Nah, mereka lah rujukan kita. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan ambil ayat, ambil hadis, fahami sendiri, atau nanya ke orang ustaz zaman kiwari yang juga beristihad sendiri. Jangan. Memang dia ustaz, pintar baca kitab, pintar bahasa Arab, tapi ijtihad sendiri mereka bukan mujtahid. Suruh merujuk penjelasan para ulama tentang hal itu, akan mereka temui penjelasan para ulama. Kalau toh di kalangan para ulama ikhtilaf, ya kita hargai ikhtilaf itu. Kita ambil mana yang menurut kita terkuat dan kita toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil. Nah, kalau umpamanya orang wanita mencela wanita bercadar, ya, kenapa? Oh, itu berlebih-lebihan. Itu ada ayatnya, ada hadisnya, ada pendapat ulama yang mewajibkan bercadar. Anda pakai legbong, itu ayatnya mana? Hadisnya mana? Ada enggak ulama yang berpendapat bahwa wanita memakai legbong itu dibolehkan mana? Anda apa aliran apa pakai cadar? Islam. Kalau Anda aliran apa pakai legbong? Dia akan lebih tidak memiliki dalil ya daripada kita. Jadi jangan diperangi, dakwahi. Kalau dakwahi sudah enggak mempan, tinggalkan. Jangan langsung main tangan. Kalau memang dengan omongan kamu enggak bisa berhenti, enggak bisa berubah, ini harus dengan tangan. Jangan. Kita belajar kalau bisa bela diri bukan untuk itu, ya. Tapi untuk persiapan jihad fi sabilillah yang syar'i. Lantas bagaimana sikap kita terhadap sebuah ajaran seperti Syiah, sementara secara individual kita belum memberi pernyataan kepada manusia, kepada mereka juga, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita tetap mendakwah. Banyak orang-orang yang berfaham Syiah karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Mereka teracuni dan tertipu. Mereka tidak memiliki basic akidah Ahlussunnah yang benar. Mereka tidak memiliki ilmu atau kemampuan dasar tentang nahwu shorof, tentang bahasa Arab, tentang tafsir. Dalam keadaan polos begitu dimasuki penjelasan dari orang-orang Syiah, diberi riwayat-riwayat palsu yang dimanipulasi, disebut rujukan-rujukan tanpa bisa mengecek. Dan ini saya alami dahulu. Ketika datang kepada saya orang, Kang, dulu mah tidak musim sebutan Ustaz, tapi disebutnya Teh Akang. Saya juga saat itu sih masih muda, ya, sampai sekarang. Kang, kenapa Akang membahas Sahih Bukhari? Bukankah Sahih Bukhari itu penuh dengan hadis Abu Hurairah? Saya tanya, so what? Apa salahnya? Saya membahas Sahih Bukhari, membahas hadis dari Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah ahli neraka? Ini hadis, ini hadis Sunni loh, bukan hadis Sunni. Di dalam kitab-kitab Anu coba lihat. Nah, kalau kita tidak bisa mengecek, kita bisa terkecoh. Ketika kita cek, benar hadis itu ada, tapi dimanipulasi maknanya. Nabi berkata kepada tiga orang, Abu Hurairah, Abu Mahdurah, dan Samurah bin Junub, akhirukum mautan binnar. Diterjemahkan oleh mereka, akhir kematian kalian bertiga di neraka. Tiga orang sahabatnya oleh Nabi, vonis ahli neraka. Gitu. Kalau kita tidak punya basic bahasa Arab, tidak bisa memiliki atau menelaah langsung ke kitabnya, bisa begitu. Setelah diteliti, ternyata tidak begitu maknanya. Pertama, kenapa akhirukum mautan, tidak akhiru mautikum finnar? Beda maknanya. Kalau akhiru mautikum, akhir kematian kalian di neraka. Tapi kalau akhirukum mautan, maknanya orang yang paling akhir masuk matinya di antara kalian masuk api. Apinya di dunia, bukan di akhirat. Dan itu terbukti ya. Samurah bin Jundub mati tahun 60 Hijriah, matinya masuk ke dalam api. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sobah Fitamis Sahabah ketika menceritakannya mengatakan, hadza tasdiqan liqali Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, lahu wa li Abi Hurairah wa li Abi Mahdura akhirukum mautan finnar. Masuknya Samurah bin Jundub ke dalam api termasuk bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara kepada dia, kepada Samurah bin Junub, kepada Abu Hurairah dan Abu Mahdurah, akhirukum mautan finar. Orang yang paling akhir matinya di antara kalian bertiga akan masuk api. Ternyata benar. Apinya api di dunia, bukan di akhirat. Hadis ini sahih dari Ahlus Sunnah tapi bukan vonis Abu Hurairah ahli neraka, bukan. Tapi oleh orang-orang Syiah diekspos seperti itu, dipelintir. Ini salah satu contoh. Ya, mereka bawakan riwayat-riwayat tentang para sahabat itu khianat, merubah ayat, merubah Al-Quran, menambah, mengurangi, mengarang-arang hadis palsu demi kepentingan individu dan kelompok atau politik. Akhirnya digambarkan para sahabat dengan gambaran yang super buruk oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Para sahabat dipuji dan direkomendasi oleh mereka diburuk-burukkan. Terpengaruh orang dengan retorika yang bagus, dengan riwayat yang lengkap versi mereka tanpa bisa diperiksa oleh mustami. Terpengaruh, oh, para sahabat sejahat itu ya. Gak percaya aja, semua sahabat murtad, semua sahabat kafir, kecuali berapa orang. Coba kalau sahabat-sahabat dianggap murtad dan kafir, Al-Quran dianggap sudah dirubah, dikurangi, dan ditambah. Hilang kepercayaan kepada Quran, hilang kepercayaan kepada hadis, hilang kepercayaan kepada para sahabat. Masih ada gak Islam yang tersisa dalam diri orang itu? Enggak. Mereka terpengaruh karena apa? Karena kebodohan. Apa yang mereka dengar dari orang Syiah disantap begitu saja tanpa dikonsultasikan ke ahlinya, tanpa mereka bisa memeriksanya sendiri secara langsung dari kitab-kitab mereka. Coba sekarang mereka kan membongkar kitab-kitab Ahlus Sunnah dengan cara yang keliru, yang dimanipulasi, yang dipotong, dibolak-balikan tanpa bisa diperiksa oleh mustaminya, langsung percaya. Sekarang yuk kita bongkar kitab mereka, terutama kitab akidah. Aneh-aneh itu. Imam mereka melebihi Allah, apalagi para malaikat dan para nabi. Khomeini mengatakan dalam kitabnya itu tersebar, pernah diterjemahkan dahulu, wali a'immatina manzilatun la yablughuha malaikatul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Imam-imam kita memiliki kedudukan yang tidak bisa dijangkau oleh para malaikat yang didekatkan ataupun oleh para nabi yang diutus. Coba bayangkan, kalau menurut kita hadis itu ucapan, perbuatan, dan ketetapan nabi. Kalau menurut mereka, hadis itu ucapan, perbuatan, dan ketetapan para imam. Quran mereka 3 kali lebih tebal dari Quran kita sekarang. Dan mereka bilang, satu huruf pun yang ada dalam Quran sekarang tidak ada dalam Quran mereka. Quran kita ada huruf alif sampai iya. Semua dari alif sampai iya enggak ada dalam Quran mereka. Kalau begitu Quran mereka dalam bahasa apa? Quran itu dalam bahasa Arab, semua huruf dari alif sampai iya ada. Karena mereka satu huruf pun yang ada dalam Quran sekarang tidak ada dalam Quran kami. Kalau begitu bukan dari kalangan bahasa Arab itu, entah bahasa apa mereka, bahasa Parsi barangkali. Ya. Oleh karena itu sudah berbeda sumber, Qurannya beda, hadisnya beda, keyakinan tentang Allah Azza wa Jalla beda. Saya pernah bahas akidah Syiah dalam timbangan di masjid ini juga ya. Dan mereka memiliki keyakinan Al-Bada. Al-Bada maknanya Allah tidak tahu tentang sesuatu kecuali sesuatu itu terjadi. Para imam mereka tahu sebelum, sedang, dan yang akan terjadi. Imam mereka lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Kurang gimana aneh itu akidah Syiah, ya. Tapi kenapa orang-orang tertipu? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Yang mereka pelajari tentang Syiah bukan akidah Syiahnya dulu, bukan. Tapi yang mereka pelajari tentang sejarah pembukuan Al-Quran, studi kritis hadis, ulumul Quran versi mereka, sejarah para sahabat. Akhirnya digambarkan sahabat buruk, khianat, jahat, tamak terhadap dunia, murtad. Kalau sahabat sudah murtad, para Quran datang kepada kita melalui para sahabat, hadis datang kepada kita melalui sahabat, masih ada enggak kepercayaan kepada Quran dan hadis? Enggak ada. Kalau sudah enggak ada, tidak ada lagi Islam yang tersisa dalam diri mereka. Itulah cara dakwah orang Syiah. Jadi mereka yang terpengaruh adalah orang-orang yang tidak bisa mengecek kebenaran dakwah mereka. Kalau umpama semua omongan mereka, yuk rekam, yuk cek mana kitabnya yang tadi disebutkan, namanya, kitabnya, juznya, halamannya, karangan siapa kita buka, benar nggak seperti ucapan mereka? maka didapati semuanya bohong. Makanya para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Kenapa demikian? Dusta mereka bagi para ulama nyata. Para ulama tahu begini, para orang Syiah mengatakan begitu. Nah, beda. Orang awam enggak tahu. Oh, benar. Akhirnya diikuti. Tidak ada orang yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah ahlakahumullah, ya. Jangan tertipu. Terakhir ya, rumah yang kami tempati saat ini kondisi fasilitas saat ini kan difasilitasi oleh perusahaan. Tahun kemarin uang sewanya itu kelebihan dan kelebihannya belum kami kembalikan ke perusahaan karena kami bermaksud akan kami bayarkan nanti jika waktu bayar semua tahun ini. Bagaimana menurut syariat perbuatan kami dan bagaimana solusi? Kalau kita memegang uang yang bukan hak kita, sesegera mungkin kita kembalikan ya kepada yang berhak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Kalau kita keburu mati, terus uangnya dimakan oleh anak dan istri kita, gimana ya? Jadi secepat mungkin kita kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Ikhwah dan akhwat azzaanallah wa yakum, cukup sampai di sini, sebentar lagi maghrib, insyaallah kita berjumpa kembali esok ya, esok di masjid. Di mana besok? Al-Furqan seperti biasa ada saya yang insyaallah mengisi membahas kitab Riyadhus Shalihin jam 9 kurang. Jangan telat. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.